warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas Sirah An-Nabawiyah. Walaupun telah lama kita break, ya insyaallah kita akan kembali melaksanakan kajian sirah kita ini walaupun hanya untuk internal jamaah Masjid Surau Ageng Al-Fatah. Baik, saya kira karena kita sudah lama ya tidak mengkaji sirah ini, kita perlu ingatkan pelajaran kita yang terakhir ya, bahwa di pertemuan yang terakhir telah kita jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang Arab yang pergi berhaji ke Baitullah. Beliau benar-benar memanfaatkan ibadah haji ketika itu untuk menyebarkan Islam. Dan di sana ada banyak sekali ya, orang-orang dari penduduk Madinah yang kemudian menerima Islam. Mereka kemudian berbaiat, berjanji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian melakukan dua kali baiat. Jadi ada dua baiat, baiat Aqabah yang pertama kemudian baiat Aqabah yang kedua. Pada baiatul Aqabah yang kedua ada 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yathrib yang berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana yang kita sebutkan bahwa banyak sekali orang di kota Madinah yang kemudian menerima Islam sebagai agama. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan Islam, maka tidak ada satu rumah pun melainkan di dalamnya ada seorang muslim. Nah, ketika kondisi di kota Madinah ya sudah tidak lagi kondusif, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikir untuk berhijrah. Ketika itu beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi beliau tempat untuk berhijrah. Ya, yang beliau kira bahwa itu adalah Yamamah atau Al-Hajr. Tapi ternyata yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu adalah Yathrib atau kota Madinah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau menceritakan mimpi beliau, "Ra'aitu fil manam anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhl." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku berhijrah ke suatu tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma." Jadi indikasi tempat yang akan dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia dipenuhi dengan pohon kurma. Fa dhahaba wa hali ila anna hal yamama aw hajar. Maka aku berpikir bahwa tempat tersebut adalah Yamamah. Yamamah ini daerah Najd ya, daerah timur dari Jaziratul Arabiyah. Atau ke Hajar. Fa idza hiya al-Madinatu Yathrib. Tapi ternyata yang kulihat dalam mimpiku itu adalah Madinah atau kota Yathrib. Jadi Madinah itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke sana baru disebut sebagai Madinah. Sebelumnya dia bernama Yathrib. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan ya ciri dari tempat tersebut selain dia dipenuhi dengan pohon kurma, bahwa daerah tersebut diapit oleh dua harroh. Ya, harroh itu artinya lahar yang sudah membatu. Jadi kalau terjadi letusan Gunung Merapi kemudian keluar lahar, lama kelamaan lahar ini akan membatu. Dia mendingin kemudian membatu. Nah, kota Madinah itu diapit oleh dua lahar yang membeku. Oleh karena itulah nanti ketika perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang oleh orang-orang Quraisy ya, oleh orang-orang musyrikin dan pasukan-pasukan Arab sebanyak 10 ribu pasukan menyerang kota Madinah, maka nanti Nabi SAW itu atas idenya Salman Al-Farisi, beliau membangun parit, ya, membangun parit antara dua harroh ini, dua lahar atau lava yang sudah membeku. Jadi kota Madinah bagian selatannya itu adalah pohon-pohon kurma sehingga tidak bisa ditembus oleh pasukan berkuda atau pasukan unta, ya. Kemudian bagian utaranya itu dia dijepit oleh dua lahar yang sudah membeku. Kemudian antara dua lahar inilah dibangun parit, ya, digali parit sehingga kuda-kuda dan unta-untanya orang-orang Quraisy itu tidak bisa menyeberang. Ya, dan ini hanya ada di kota Madinah ketika itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ini uritu daro hijratikum, ra'aitu dzata nakhlin baina labatain." Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan tempat kalian nanti untuk berhijrah. Ya. Dzata nakhlatin atau dzata nakhlin. Tempat kalian hijrah itu nanti akan dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Sampai sekarang kalau kita pergi umroh, ya, biasanya dari Makkah akan ke Madinah, ada tur ke Madinah, kita tinggal selama beberapa hari di Madinah. Nanti pasti salah satu turnya itu acaranya kemana? Ke kebun, kebun kurma, ya, karena banyak sekali kebun-kebun kurma di kota Madinah, ya. Nah, di, kata Nabi SAW, daerah hijrahnya kalian itu nanti akan dipenuhi dengan dengan pohon-pohon kurma. Kemudian bainala batain, dan dia dikapit, diapit oleh dua bekas lahar, lahar yang membeku. Ya. Ternyata apa? Daerah tersebut adalah Madinah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan para sahabat mereka berhijrah hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berhijrah, ya, tanpa motivasi yang kuat, ini berat sekali. Bagaimana kita sudah puluhan tahun tinggal di suatu tempat, rumah kita di sana, tanah kita di sana, karib kerabat kita di sana, kemudian kita meninggalkan itu semua, ya, berat sekali, ya, berat sekali, dan ada kemungkinan tidak kembali, ya, ada kemungkinan tidak kembali. Jadi benar-benar meninggalkan daerah itu selama-lamanya, berat sekali, ya. Kalau kita meninggalkan kampung halaman, pasti akan kembali. Berbeda dengan para sahabat, ya. Selama Makkah itu masih dikuasai oleh kaum musyrikin, mereka tidak kembali ke sana. Mereka tidak kembali ke sana. Jadi mereka membawa barang-barang mereka berpindah ke kota Madinah. Inilah motivasi para sahabat berhijrah ke kota Madinah. Kalau tanpa dilatar belakangi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan berat sekali apa yang mereka lakukan. Ya, nah, kemudian mereka pun mulai berhijrah ke kota Madinah. Nanti kita akan bawakan beberapa kisah hijrahnya mereka yang luar biasa, ya, membuat kita terharu bagaimana perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berislam dengan baik di tempat yang baru. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Kana al-mu'minun yafirru ahaduhum bi dinihi ila Allah Ta'ala wa ila Rasulihi sallallahu alaihi wasallam makhafata an yuftana alaih." Ya, pada masa dahulu kaum mukminin mereka berhijrah membawa agama mereka menuju Allah dan Rasulnya. Ini mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makhafata an yuftana alaih. Mereka sangat khawatir ketika agamanya itu mendapatkan cobaan. Mereka khawatir nanti kalau mereka tidak berhijrah, terus menerus disiksa, dicela, dipepetkan oleh kaum musyrikin, kemudian mereka tidak tahan dan meninggalkan agama mereka. Maka mereka mencari tempat yang aman untuk bisa berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dalam hadisnya Khabbab bin Arad, ya, Khabbab bin Arad mengatakan, "Hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhallah fa waqa'a ajruna 'alallah." Kata Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, "Hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhallah." Kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kami harapkan semata-mata hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka harapkan. Ya, untuk apa hijrah? meninggalkan kampung halaman, ya, penghasilan mereka sudah di sana, ya, rumah mereka di sana, tinggalkan itu semua. Dan tragis sekali, ya, apa yang mereka tinggalkan itu kemudian diambil oleh orang-orang musyrikin. Ya, maka dikisahkan sebagian sebagian para sahabat, ya, mereka meninggalkan rumahnya itu langsung diambil oleh Abu Sufyan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Dijual. Uangnya masuk kantong. Ya, maka ketika ada orang yang datang dari kota Makkah mengkhabarkan kepada sebagian para sahabat, diceritakan kepada dia, rumahmu dulu sudah dijual oleh Abu Sufyan. Ya, Bapak dan Ibu bisa bayangkan gimana punya rumah di Jogja. Kemudian hijrah. Tiba-tiba dapat kabar, "Mas, rumahmu dulu sudah dijual." Gimana rasanya? Sedih sekali kan? Nah, itu resiko yang diambil oleh para sahabat. Naltamisu wajah Allah. Yang kami cari itu hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah. Maka kami sandarkan balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita itu kalau melakukan sesuatu, lakukanlah untuk mengharapkan wajah Allah. Maka apapun yang akan kita hadapi itu terasa ringan. Jadi adik-adik para penghafal Al-Qur'an, antum kalau ingin menghafalkan Al-Qur'an, ya cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanamkan pada diri kita bahwa yang sedang kita hafalkan ini kalamullah dan Allah mencintai ahlul Qur'an. Kita ingin mendapatkan cinta Allah. Maka kalau tujuan kita ini, insyaallah Allah akan mudahkan. Dan dalam semua amalan yang kita cari ridha Allah, maka semua amalan itu akan ringan. Misalnya seorang suami, dia dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab mencari nafkah. Dia niatkan, karena ini tugas yang Allah bebankan kepada saya. Saya mencari nafkah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah, ya, pekerjaan tersebut akan dia lakukan dengan mudah. Ya. Itulah fungsinya kita beriman kepada hari akhir. Karena di hari akhir itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat itu sadar betul ini, ya. Keimanan mereka kepada balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Sehingga mereka pun berani untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Naltamisu, ya, naltamisu wajah Allah. Yang kami cari hanya semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah sekarang kita akan kisahkan beberapa cerita bagaimana para sahabat itu berhijrah. Ini diantara kisah yang dibawakan oleh para ulama adalah kisahnya Abu Salamah. Jadi Abu Salamah ini beliau berhijrah setahun sebelum para sahabat lainnya berhijrah. Jadi ketika mendengar bahwa sebagian penduduk kota Madinah itu sudah memeluk agama Islam, Abu Salamah ini berhijrah. Namun dia dipisahkan dengan keluarganya. Nah, Abu Salamah ini nanti beliau meninggal dunia, ya, setelah perang Badar, ya, beliau meninggal dunia. Kemudian Ummu Salamah itu istri beliau menjanda, kemudian dinikahi oleh sebaik-baiknya manusia, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Salamah istri beliau yang kita sebut dalam cerita ini nantinya akan menjadi salah satu dari Ummahatul Mukminin, ya, ibunya kaum mukminin. Bagaimana ceritanya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham dalam sirah beliau, "Fakana awwalu man hajara ila al-Madinah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-muhajirin min Quraisy min Bani Makhzum." Ya. Dahulu orang yang pertama berhijrah ke kota Madinah dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang muhajir dari kalangan orang-orang Quraisy, dan dia berasal dari Bani Makhzum adalah Abu Salamah. Abu Salamah ibnu Abil Asad ibn Hilal bin Abdillah bin Omar ibn Makhzum. Ya, jadi Bani Makhzum ini termasuk kabilah yang juga terkemuka di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Ya, Abu Jahal itu dari sini, ya, dari Bani Makhzum. Ya. Nama beliau aslinya adalah Abdullah, tapi beliau lebih dikenal dengan nama Abu Salamah. Istri beliau Ummu Salamah. Anak beliau namanya Salamah. Ya. Jadi biasa kebiasaan orang-orang Arab mereka berkunyah. Berkunyah itu artinya memiliki panggilan, kalau laki-laki pakai Abu, kalau perempuan pakai Ummu. Ya, kemudian Abu siapa? Anak pertamanya. Anak pertamanya Salamah, maka dia dikenal dengan nama Abu Salamah. Sebagaimana Nabi SAW, beliau memiliki anak laki-laki yang bernama Al-Qasim, maka beliau dikenal sebagai Abul Qasim. Maka beliau dikenal dengan nama Abu Salamah. Hajaru ilal madinati qabla bai'ati ashabil aqabah. Bisana. Bahkan beliau ini berhijrah ke kota Madinah setahun sebelum bai'at Aqabah. Satu tahun sebelum bai'at Aqabah. Wa kana qadima ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah min ardil Habasyah. Dan ketika itu Abu Salamah baru saja kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah setelah sebelumnya beliau berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, jadi Abu Salamah baru saja kembali dari negeri Habasyah. Falamma adzathu Quraisy wa balagahu Islamu man aslama minal Anshar kharaja ila al-Madinati muhajiran. Maka ketika sampai ketika beliau diganggu oleh orang-orang Quraisy, tekanan demi tekanan dirasakan oleh kaum muslimin, ya, siksaan demi siksaan didapatkan oleh kaum muslimin, dan beliau mendengar bahwa sebagian dari penduduk Madinah sudah masuk Islam, kharaja ila al-Madinah muhajiran, maka dia pun keluar dari kota Madinah untuk berhijrah. Dan ketika itu beliau berhijrah bersama keluarga beliau. Kemudian ini Ummu Salamah yang cerita. Qalat lama ajma'a Abu Salamah al-khuruj ila al-Madinah rahala li ba'irahu thumma hamalani alaih. Ketika Abu Salamah mulai mempersiapkan perjalanannya menuju kota Madinah, maka kemudian dia menyiapkan bagiku ba'irah, untanya. Thumma hamalani alaih. Kemudian dia pun membawaku di atas unta tersebut. Jadi ini istrinya Abu Salamah yang cerita, Ummu Salamah. Jadi ketika suamiku bersiap-siap untuk berhijrah, dia telah menyiapkan unta untuk aku tunggangi. Qala wa hamala ma'i ibni Salamah ibna Abi Salamah fi hijri. Dan ketika itu aku pun membawa putraku yang bernama Salamah. Ya, ketika itu aku bawa di atas pangkuanku. Thumma kharaja bi yaqudu bi ba'irah. Kemudian Abu Salamah pun keluar dengan menuntun unta tadi. Jadi istrinya yang naik ke atas unta bersama putranya yang bernama Salamah. Jadi Salamah itu nama laki-laki. Nama anak laki-laki, ya, Salamah bin Abi Salamah. Dari mana kita tahu dia laki-laki? Bin, ya. Kalau perempuan binti, ya. Jadi Salamah nama anak laki-laki, Bu Salamah. Sama kayak siapa kemarin budaknya ini? Siapa? Budaknya Khadijah? Maisaroh. Laki-laki juga. Kemudian ada sesuatu yang terjadi ketika Abu Salamah menuntun ya unta yang dinaiki oleh istri dan anaknya, ternyata ya mereka kepergok oleh keluarga Ummu Salamah. Ya, falamma ra'athu rijalu Bani Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Maka ketika itu kami kepergok oleh sekelompok orang dari Bani Mughirah. Ya, ini keluarganya Ummu Salamah. Ya, qamu ilaih, maka mereka pun mendatangi Abu Salamah. Faqalu hadhihi nafsuk walabatna 'alaiha. Ara'aita sahibataka hadhihi? Wahai Abu Salamah, kalau engkau sendiri yang pergi, ya, maka kami tidak kuasa untuk menahanmu. Silakan saja kalau mau pergi. Tapi keluargamu, ya, istrimu itu masih kabilah kami, keluarga kami. Maka kenapa dia dibawa-bawa? Ya. Ala manatrukuka tasiru biha fil bilad? Apakah kami sebagai keluarganya akan membiarkan dirimu membawa dia, ya, ke negeri yang asing sana? Jadi apa? Mereka tahu bahwa Abu Salamah membawa keluarganya. Oke, kalau kamu mau pergi hijrah, silakan. Tapi istrimu jangan. Qalat fa naza'u khitamal ba'ir min yadihi. Maka mereka pun memaksa Abu Salamah untuk melepaskan tali kekang unta. Fa akhudhuni minhu. Kemudian dengan paksa mereka menurunkan aku dari unta tersebut. Wa ghadiba inda dzalika Banu Abdul Asad rahtu Abi Salamah. Maka kemudian ketika melihat perlakuan keluargaku kepada Abu Salamah, ternyata apa? Ada keluarganya Abu Salamah dari Bani Asad melihat, apa-apaan ini? Kenapa kok kalian menurunkan istri dari keluarga kami, ya? Jadi kan yang namanya orang Arab itu kan apa fanatik fanatik keluarganya kan sangat tinggi. Ketika melihat Abu Salamah diperlakukan seperti itu, keluarganya marah. Ya. Faqalu la wallahi la natruku ibnana indaha idznazatumuha min sahibina. Ya, kata keluarganya Abu Salamah, jangan diambil anaknya. Kalau kalian mau ambil istrinya, silakan. Ini memang keluarga kalian, tapi anaknya Abu Salamah, ini punyanya Abu Salamah. Maka kemudian saling tarik-menarik antara ya, keluarganya Abu Salamah dengan keluarganya Ummu Salamah. Mereka memperebutkan Salamah. Qalat fa tajadabu bani Salamah bainahum hatta khala'u yadahu. Ya, maka kemudian mereka saling memperebutkan putraku Salamah sampai kemudian khala'u yadahu. Ini wallahu ta'ala alam, secara literalis artinya sampai tangannya itu patah. Ya, sampai tangannya Salamah itu patah karena diperebutkan. Tapi bisa membuka maknanya, artinya sampai salah satu pihak itu berhasil mengambil Salamah. Ya, ini keluarganya Abu Salamah berhasil merebut Salamah. Wan talaqa bihi Banu Abdul Asad. Kemudian Salamah dibawa oleh Banu Abdul Asad. Keluarganya siapa? Keluarganya Abu Salamah. Wahabasani Banul Mughirah indahum. Sementara aku ya dipenjara oleh keluargaku sendiri, yakni Bani Al-Mughirah. Wan talaqa zauji Abu Salamah ilal Madinah. Adapun suamiku Abu Salamah, dia pun melanjutkan perjalanan hijrahnya menuju kota Madinah. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, keluarga terpisah. Abu Salamah tetap hijrah ke kota Madinah. Anaknya diambil oleh keluarga Abu Salamah dari Banu Abdul Asad. Kemudian istrinya diambil oleh keluarga sang istri, yakni Bani Al-Mughirah. Maka terpisahlah ya keluarga Abu Salamah, terpencar. Ya, karena ingin menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Abu Salamah pergi ke kota Madinah. Ini bisa dibayangkan ya. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, "Fa farraqa baini wa baina zauji wa baina ibni." Maka mereka telah memisahkan aku dengan suamiku. Mereka telah memisahkan aku pula dari putraku. Ya. Fa kuntu akhruju kulla ghadatin fa ajlisu bil abtah. Fama azalu abki. Maka ketika kami terpisah, setiap hari aku pergi ke suatu tempat yang bernama Abtah. Ini suatu tempat di kota Mekah yang bernama Abtah. Fama azalu abki. Dan aku terus-menerus menangis. Bagaimana perasaan seorang ibu dipisahkan dengan anaknya? Bagaimana perasaan seorang istri dipisahkan dengan suaminya? Ya, dipisahkan oleh orang. Jadi bukan suaminya yang meninggalkan dia, tapi dipisahkan oleh orang lain. Gak boleh ikut. Ya, kamu saya tahan, kamu kami tahan. Ya. Anaknya diambil oleh keluarga suaminya. Ya. Kemudian hatta amsa sanatan aw qariban minha, dan itu berlangsung selama 1 tahun. Bayangkan, terpisah selama 1 tahun. Suaminya di Madinah, anaknya diambil oleh keluarga suami, dia sendiri di keluarganya. Aw qariban minha, atau mendekati 1 tahun, hatta marra bi rajulun min bani ammi, sampai kemudian ya datang seorang laki-laki dari keluarga pamanku, ahadu Bani Mughirah, dan dia masih salah satu keluarga dari Bani Mughirah. Faro'a mabi farohimani. Maka dia melihat keadaanku, kemudian muncullah belas kasih pada orang tersebut. Faqala li Bani Mughirah. Kemudian dia berkata kepada keluargaku Bani Mughirah, ala tukhrijuna hadhil miskinah farraqtum bainaha wa baina zaujiha wa baina waladiha. Ya. Tidakkah kalian biarkan dia menyusul suaminya? Sungguh kalian telah memisahkan antara dirinya dengan suaminya dan juga dengan putranya. Apakah kalian tidak kasihan? Tega sekali kalian. Ini masih keluarga kalian. Ya, Ummu Salamah ini masih keluarga kalian, tapi bagaimana mungkin kalian tega memisahkan dia dengan suaminya, memisahkan dia dengan putranya? Maka kemudian faqala li ilhaqi bi zaujika in syi'ta. Maka setelah dilobi ya oleh salah satu kalib kerabatnya Ummu Salamah tadi, maka keluarga Ummu Salamah pun melepaskan Ummu Salamah. ilhaki bizaujiki in syi'ti. Ya, temuilah suamimu kalau memang engkau menginginkannya. Akhirnya mereka melunak. Ya, akhirnya mereka melunak. Maka kita kalau menghadapi suatu ujian dan cobaan harus banyak-banyak bersabar. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah ada kesulitan, Allah ulangi, sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Satu tahun terpisah dari suami dan anaknya, ternyata ada kemudian datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu karib kerabatnya. Ilhaqi bizaujiki in syi'. Ya, silakan engkau pergi bersama suamimu kalau memang engkau menghendakinya. Qalat, kemudian kemudahan yang lain datang kepada Ummu Salamah. Setelah keluarganya mengizinkan dia untuk pergi mengikuti sang suami, radda banu Abdul Asad ilayya inda dzalika ibni. Ternyata keluarga sang suami, yakni Banu Abdul Asad, mengembalikan putraku. Masya Allah ya. Setelah dia dibebaskan, ternyata anaknya dikembalikan. Dan tidak hanya sampai di sini saja kemudahan yang Allah berikan kepada Ummu Salamah. Faqalat, kemudian Ummu Salamah melanjutkan cerita beliau. Fartahaltu ba'iri thumma akhadtu ibni fawadaktuhu fi hijri. Maka kemudian aku pun mulai menaiki untaku, dan ketika itu aku dudukkan putraku dalam pangkuanku. Thumma kharajtu uridu zauji bil Madinah. Kemudian aku pun pergi untuk menemui suamiku di kota Madinah. Perlu diketahui Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, perjalanan yang ditempuh di masa lampau tidak sama dengan perjalanan di masa kita. Bukan enak kemudian Ummu Salamah naik bus jurusan Mekah Madinah. Ya. Ya, kalau sekarang enak ya, tinggal naik Sabko, bus Sabko kemudian dibawa ya. Bayar berapa dulu ya? 20 real atau berapa real? Belum ada ya. Ummu Salamah harus naik unta sendirian, hanya ditemani dengan anaknya yang masih kecil, seorang wanita. Ya, harus menempuh perjalanan, melewati gurun pasir. Dan perjalanannya bukan satu hari ya. Bukan satu hari, dua hari ya, 7 hari sampai 10 hari berada di tengah-tengah padang pasir. Luar biasa. Tapi karena beliau ingin menemui sang suami dan ingin berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau ya menempuh perjalanan tersebut. Ya. Kata Ummu Salamah, "Wa ma ma'i ahadun min khalqillah." Tidak ada seorang pun yang menemaniku dari makhluk-makhluk Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang menemaniku ketika itu. Fakultu ya ataballagu biman lakitu hatta aqdama alayya zauji. Maka kemudian ya aku pun pergi untuk menemui suamiku. Hatta idza kuntu bitan'im lakitu Utsman bin Talha bin Abi Talha akha bani Abdiddar. Sampai kemudian aku berjalan-berjalan untuk menyusul suamiku, ketika itu aku melewati Tan'im. Tan'im adalah kawasan di luar kota Makkah. Dan ini bukan lagi termasuk wilayah haram. Jadi seseorang kalau ingin berihram, ingin melaksanakan umrah, kalau dia penduduk Makkah, tinggal di Makkah, ingin berumrah, dia keluar ke Tan'im. Ya, dia keluar ke Tan'im. Makanya orang-orang kalau umroh yang kedua biasanya ya, setelah umroh yang pertama ingin mengulang umroh, dia keluar dulu ke Tan'im, kemudian berihram dari sana, kemudian mengulangi umrohnya. Maka ketika aku berada di Tan'im, lakitu Utsman bin Talhah. Aku bertemu dengan Utsman bin Talhah. Ya, beliau berasal dari Bani Abdiddar. Dan Utsman bin Talhah ini nanti masuk Islam ya. Utsman bin Talhah nanti akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Jadi rata-rata orang baik itu dapat hidayah ya. Orang-orang yang jahat ya ada yang dapat hidayah tapi ada yang dapat siksa juga ya. Utsman bin Abi Talhah bertemu dengan Ummu Salamah. Ini belum saya terjemahkan ya. Faqala li, kemudian Utsman mengatakan kepadaku, "Ila aina ya binta Abi Umayyah?" Wahai putri Abi Umayyah, mau kemana engkau? Qalat faqultu uridu zauji bil Madinah. Kemudian aku menjawab pertanyaan Utsman, aku menginginkan suamiku yang sekarang sudah berada di kota Madinah. Qala aw ma ma'aka ahad? Tidakkah ada seorang pun yang menemanimu wahai Ummu Salamah? Qalat faqultu la wallahi illallah wa bunayya hadha. Kemudian aku katakan, tidak wahai Utsman, tidak ada yang menemaniku kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan putraku ini yang masih kecil. Ya. Qala wallahi ma laka min matraq. Ya. Demi Allah, engkau tidak akan kutinggalkan begitu saja. Masyaallah. Pertolongan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadha bi khitamil ba'ir. Maka Utsman bin Abi Thalhah mengambil tali kekang unta, fan talaqa ma'i yahwibi. Kemudian dia pun pergi menemaniku. Ya, tapi bukan naik unta barengan ya. Ya, ini Utsman bin Abi Thalhah ini laki-laki sejati, ya. Seorang gentleman. Tahu ini bini orang ya, istri orang. Ya, yang dia lakukan apa? Dia menarik unta. Jadi Ummu Salamah di atas untanya, kemudian Utsman bin Abi Thalhah hanya menarik tali kekang unta tersebut. Maka Ummu Salamah terkesan sekali dengan Utsman bin Abi Thalhah. Beliau mengatakan, "Fa wallahi ma sahibtu rajulan minal Arab qat ara annahu kana akram minhu." Maka demi Allah, kata Ummu Salamah, saya tidak pernah bertemu dengan seorang laki-laki pun dari kalangan Arab yang lebih mulia dari Utsman bin Abi Thalhah. Ya, yang lebih gentleman daripada Utsman bin Abi Thalhah. Kana idza balagal manzila ana khabi thumma istakhara anni hatta idza nazaltu istakhara bi ba'iri. Ketika kami singgah, yang namanya perjalanan jauh tentu harus singgah, unta-unta perlu istirahat. Demikian juga orang yang melakukan perjalanan harus istirahat. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah setiap kali mereka singgah, maka dia akan ya menundukkan untaku, kemudian dia akan meninggalkanku sampai aku turun dari unta tersebut. Setelah dia melihat aku sudah turun dari unta, baru kemudian dia ambil untanya tadi. Dia istirahatkan bersamanya. Fahato anhu thumma qayyadahu fi syajarah. Maka dia ambil unta tersebut, lalu dia ikatkan di sebatang pohon. Jadi ditinggalkan Ummu Salamah itu di tempat yang teduh, ya, turunkan dari unta, ya, dan beliau nggak lihat Ummu Salamah itu turun. Jadi ini pakai isyarat saja. Jadi apa? Ditaruh di tempat yang teduh, kemudian ditundukkan untanya, kemudian beliau tinggalkan. Sampai dia melihat bahwa Ummu Salamah sudah turun, baru dia ambil untanya tadi, lalu diikatkan di pohon yang lain, yang di dekat siapa? Utsman bin Abi Thalhah. Thumma tanaha anhi ila syajaratin. Kemudian Utsman bin Abi Thalhah menjauh dariku di pohon yang lain, di bawah pohon yang lain. Fattaja'a tahtaha. Kemudian Utsman pun beristirahat di bawah pohon tersebut. Jadi tempatnya jauh. Tempatnya Ummu Salamah di sini, dia di sini. Kemudian dia beristirahat. Jadi tidak kemudian ngobrol begitu ya. Gih Ummu Salamah gih gitu. Bawa bekal apa? Ada tahu wali. Ya enggak seperti itu, tapi apa? Dia menjaga. Ini istri orang. Ya dijaga kehormatannya. Fa idza dana ar-rawah qama ila ba'iri faqaddamahu farahalahu thumma istakhara anni faqala irkabi. Kalau kami ketika itu ingin melanjutkan perjalanan, maka apa yang dilakukan oleh Utsman bin Abi Thalhah? Dia ambil untanya, dia giring untanya mendekatiku, kemudian dia tundukkan unta tersebut, kemudian baru dia katakan, ayo naik. Fa idza raqibtu wastawaitu ala ba'iri ata fa akhadha mikhatihi. Khitamihi. Maka setelah aku duduk ya di atas unta, kemudian untanya naik, barulah Utsman bin Abi Thalhah kembali dan menarik untaku. Masya Allah. Dia berupaya untuk tidak terjadi interaksi ya yang mendalam dengan Utsman bin Abi Thalhah. Ya, jadi Ummu Salamah setelah naik, barulah Utsman bin Abi Thalhah datang untuk kembali menarik unta Ummu Salamah. Faqadahu hatta yanzilabi. Falam yazal yasna dhalika bi hatta aqdabanil Madinah. Demikianlah yang terus terjadi di tengah-tengah kami. Jadi setelah mereka menempuh perjalanan dalam satu hari, tiba waktunya istirahat, maka Utsman bin Abi Thalhah akan menundukkan unta tadi sampai Ummu Salamah keluar atau turun dari unta tersebut, baru dia ambil untanya, lalu dia beristirahat di tempat yang jauh. hatta aqdamanil Madinah, sampai kemudian dia mengantarkanku ke kota Madinah. Falamma nadhara ila qaryati Bani Amr ibn Auf bi Quba, qala zaujuka fi hadhihi alqaryah. Maka kemudian setelah dia melihat ya desanya Banu Amir bin Auf yang terletak di Quba, Quba ini sudah menjelang masuk kota Madinah. Qala, maka Utsman mengatakan, zaujuka fi hadhihi alqaryah, suamimu tinggal di desa ini. Fakana Abu Salamah biha nazilan, ya kata Ummu Salamah, disitulah tempat Abu Salamah tinggal. Fa'adhuliha ala barakatillah, maka kemudian kata Utsman bin Abi Thalhah, masuklah engkau ke desa tersebut, ke desa ini, ya, dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumman sarafa roji'an ila Makkah, kemudian Utsman bin Abi Thalhah setelah menyelesaikan misinya, tinggal selangkah lagi Ummu Salamah akan memasuki, akan bertemu dengan suaminya Utsman bin Abi Thalhah, pulang kembali ke kota Makkah. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya kepada Ummu Salamah, yang sebelumnya dia mengalami keadaan yang sangat terjepit ya, terpisahkan dari anak dan suaminya, tapi kemudian kemudahan demi kemudahan ya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, kalau kita mengalami suatu musibah ya harus bersabar. Insya Allah kalau kita bersabar akan ada jalan keluar. Jangan sampai kemudian dengan musibah yang menimpa kita, kita semakin jauh dengan Allah. Tapi banyak-banyak mendekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya pertolongan Allah itu akan datang. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang masih ada lagi kisah-kisah yang menakjubkan tentang hijrahnya para sahabat. Kita akan ceritakan bagaimana hijrahnya Umar bin Khattab. Sama gak kisahnya dengan Ummu Salamah? Jauh berbeda. Ya, kalau Utsman, ya nantilah kita akan kisahkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.